ini spesial untuk saya Pentin Ben dan semua warga yang terkena bencana musibah di Banten, Lampung, dan Jawa. Semoga ditempatkan di surganya Allah SWT. Bersamaku menikmati rasa ini, berharap semua takkan pernah berakhir. Bersamamu denganmu merasakan ini semua, melewati hitam putih hidup ini bersamamu. Carimu tak tahu di mana, semoga tenang kau di sana selamanya. Aku selalu mengingatmu, doakanmu setiap malamku, semoga tenang kau di sana selamanya. Semoga tegar kau bang.